Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertemu kembali dalam pelajaran Muroja'ah Nahwu bersama kitab Al-Muyassar. Pada beberapa pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas ya mengenai marfu'atul asma, yaitu kelompok isim-isim yang harus dibaca marfu ya. Pada kesempatan ini kita akan masuk pada poin atau pembahasan yang berikutnya mengenai mansubatul asma, yaitu isim-isim yang harus dibaca mansub. Pembahasan ini bisa dilihat di buku mulai dari halaman 52. Dijelaskan di sini bahwasannya al-mansubatu isna asyara nau'an, bahwa isim-isim yang mansub itu bisa dibagi menjadi 12 ya macam. Pada kesempatan ini akan kita bahas ya beberapa ya sesuai dengan waktu yang ada. Baik, kita masuk poin yang pertama, yaitu maf'ul bih atau objek. Dijelaskan di sini al-maf'ulu bihi ismun dalla 'ala man waqa'a 'alaihi al-fi'lu. Bahwasanya maf'ul bih atau objek adalah isim yang menunjukkan bahwasanya dia yang dikenai suatu perbuatan ya. Jadi maf'ul bih kita sebut dengan istilah objek. Contohnya disebutkan di halaman 52, katabal waladu ad-darsa, telah menulis anak itu pelajaran. Maka di sini ada kata ad-darsa, dia dibaca mansub ya sebagai maf'ul bih atau objek. Jadi ingat bahwasanya objek atau maf'ul bih harus dibaca apa? Mansub. Kemudian maf'ul bih ini ada dua macam, ada yang zahir ya berupa kata asli, dan ada yang domir berupa kata ganti. Ya, adapun yang kata asli misalnya dzoroba aliyun kalban ya, Ali telah memukul anjing. Maka kata kalban ini adalah maf'ul bih yang zahir. Adapun maf'ul bih yang domir misalnya sa'altuka, aku bertanya kepadamu. Maka di sini objeknya adalah ka. Maka dia berupa apa? Domir. Adapun letak atau posisi dari maf'ul bih ini bervariasi ya, bisa dilihat di halaman 53. Ada 6 variasi. Yang pertama, maf'ul bih terletak di belakang, seperti dalam kalimat qara'a Muhammadun al-Qur'ana, maka di sini objeknya di belakang. Yang kedua, bisa juga objek di tengah, seperti sa'ala nabiyya rajulun, bertanya kepada nabi seorang lelaki, maka di sini objeknya di tengah yaitu an-nabiyya. Ya. Kemudian ada juga ya objeknya di belakang, akan tetapi fi'il dan fa'ilnya bersatu seperti sa'altu. Ya di sini pelakunya berupa domir, sa'altu rasulullahi, maka di sini objeknya rasulah. Bisa juga fi'il fa'il dan objek itu bersambung seperti amartuka, aku memerintahkan kamu. Di sini fa'ilnya adalah tu dan maf'ul bihnya atau objeknya adalah ka. Kemudian yang kelima, bisa juga fi'il kemudian diikuti maf'ul bih ya berupa domir, kemudian setelah itu fa'il, seperti amaroni rasulullahi, memerintahkan saya rasulullah, maka di sini objeknya adalah ni. Kemudian maf'ul bih terletak di awal dan fi'il fa'il sesudahnya, seperti dalam kalimat iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Maka di sini objeknya ditaruh di depan, yaitu kata iyyaka. Dan diletakkan objek di depan, ini menunjukkan yaitu pembatasan dan pengkhususan. Kemudian di halaman 54, ya, dijelaskan mengenai dua macam fi'il. Ya, berkaitan dengan objek, maka fi'il bisa dibagi menjadi dua. Ada yang butuh objek disebut dengan fi'il muta'adi, ya, dan ada yang tidak butuh objek disebut dengan fi'il lazim. Adapun fi'il muta'addi ini bisa kita bagi menjadi dua, ada yang butuh kepada dua objek dan ada yang butuh kepada satu objek. Seperti kata akala, ya makan dia butuh satu objek, syariba juga butuh satu objek, nasoro butuh satu objek. Adapun kata seperti a'to, ya memberikan, ya sa'ala meminta, ya albasa memakaikan, allama mengajarkan, maka ini butuh kepada dua objek. Kemudian di halaman 55 dijelaskan juga mengenai ya fi'il yang butuh kepada dua objek tadi. Ada yang dua objek itu asalnya mubtada khobar, dan ada yang dua objek itu bukan asalnya bukan mubtada dan khobar. Fi'il-fi'ilnya yaitu khusus seperti kata dhanna, maka kata dhanna ini dia butuh kepada dua objek dan asalnya adalah mubtada dan khobar. Demikian juga kata khala, ya hasiba, wajada, ja'ala, za'ama, ini butuh kepada dua objek dan asalnya mubtada dan khobar. Dan ada kata-kata yang lain ya seperti a'to, ya sa'ala, kasa, manaha, alba, sa'allama, ini juga butuh dua objek, akan tetapi dua objek itu tidak bisa dibuat menjadi mubtada dan khobar. Nah, kemudian masih di halaman 55 juga dijelaskan tentang ta'diyatul fi'il lazim, yaitu cara memutadikan fi'il yang lazim. Jadi fi'il yang tidak butuh objek dibuat supaya butuh objek, ada tiga cara. Yang pertama dengan rumus yaitu af'ala dengan menambahkan hamzah, ya seperti kata kharaja, keluar, kemudian kita rubah menjadi akhraja, ya mengeluarkan, maka dengan menambahkan hamzah di sini memberikan faedah, ya memutaadikan, ya tadinya tidak butuh objek, ya kharaja, keluar, dirubah menjadi akhraja, mengeluarkan, ya menjadi butuh apa, objek. Cara yang kedua adalah dengan mengikuti rumus fa'ala, yaitu dengan mendobelkan ya bitad'ifil ain, dengan mendobelkan ya huruf yang kedua atau ain fi'ilnya, seperti kata du'ufa. Du'ufa maknanya lemah, maka ini tidak butuh objek. Jika kita rubah ya menjadi du'afa dengan wazan atau rumus fa'ala, maka menjadi bermakna apa, melemahkan. Seperti juga hasuna artinya bagus, ya kita rubah menjadi hasana, membaguskan, maka ini menjadi apa, butuh objek. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan menambahkan huruf jar, seperti ya dalam contoh zahabtu bi zaidin, zahabtu saya pergi, ini tidak butuh objek. Tapi jika kita ingin berikan objek, maka kita tambah bi, saya ya membuat pergi zaid, ya maka zahabtu bi zaidin. Ba di sini disebut yaitu apa tadi, huruf jar, dia adalah huruf yang ditambahkan untuk memberikan makna yaitu membutuhkan objek, karena asalnya kata zahaba itu tidak butuh objek. Kemudian di halaman 56 ya, poin yang selanjutnya, di antara kelompok isim yang mansub adalah maf'ul li ajlih. Dikatakan di sini al maf'ul li ajlihi ismun yuzkaru li bayani sababi husul fi'li, bahwasannya maf'ul li ajlih adalah isim yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Seperti ataitul madrasata rukbatan fil ilmi, saya mendatangi sekolah untuk mencari ilmu. Maka kata rukbatan, dia menerangkan sebab ya terjadinya perbuatan, sehingga dia disebut dengan maf'ul li ajlih ya. Maf'ul li ajlih juga harus dibaca apa, mansub. Contoh yang lain, zurtu aliyan hubban lahu, aku mengunjungi Ali hubban lahu, karena cinta kepadanya. Maka hubban dia adalah maf'ul li ajlih ya. Dan ciri maf'ul li ajlih itu bisa menjadi jawaban bagi pertanyaan mengapa ya. Jadi bisa menjadi jawaban bagi pertanyaan mengapa. Dan maf'ul li ajlih biasanya atau dibuat dari kata benda, dari kata kerja atau masdar. Ya, dan biasanya kata-kata yang digunakan seperti apa? Hubban ya, cinta, bukdon ya, benci ya. Ikroman karena memuliakan ya, dan seterusnya yang berkaitan dengan yaitu perbuatan-perbuatan hati. Ini adalah maf'ul li ajlih. Kemudian yang terakhir yang kita bahas dalam kesempatan ini adalah yaitu maf'ul fih atau dzaraf, ya, kata keterangan. Ada dzaraf zaman, keterangan waktu, dan dzaraf makan, keterangan tempat, ya. Seperti dalam contoh dhahabtu yaumal ahadi, aku pergi pada hari Ahad, maka kata yauma ini adalah maf'ul fih, ya, dia adalah dzaraf zaman, keterangan waktu. Sumtu yaumal khamisi, saya puasa pada hari Kamis, maka kata yauma juga dzaraf zaman. Adapun misalnya kumtu amamal ustadzi, saya berdiri di depan ustaz, maka amama ini adalah dzaraf makan, ya. Dan contoh-contoh dzaraf zaman dan dzaraf makan bisa dilihat di halaman 57. Kemudian dzaraf ini bisa kita bagi menjadi dua bagian, ada yang mutasharrif dan ada ghairu mutasharrif, ya. Ada dzaraf yang mutasharrif adalah yang bisa dipakai sebagai dzaraf, ya, dan juga bukan sebagai dzaraf, ya, seperti kata yaum. Kata yaum bisa sebagai dzaraf, seperti dalam contoh sumtu yaumal isnain. Ya, maka kata yauma di sini dia adalah sebagai dzaraf. Contoh yang lain, yaumul jumu'ati yaumun mubarakun. Hari Jumat adalah hari yang diberkahi. Maka ada dua kata yaum di sini dan dia adalah bukan sebagai dzaraf, karena yaum yang pertama sebagai mubtada dan yaum yang kedua adalah sebagai khobar. Kemudian yang terakhir adalah dzaraf ghairu mutasharrif, yaitu yang tidak digunakan kecuali sebagai dzaraf saja. Dan dia juga bisa dijarkan dengan min, seperti kata qobla, ya, ba'da, inda, ini adalah dzaraf yang ghairu mutasharrif. Artinya dia hanya berfungsi sebagai dzaraf, ya, meskipun demikian dia juga bisa kita jarkan dengan min, min qobli, min ba'di, min indi. Kemudian dzaraf juga bisa kita, ya, kelompokkan menjadi dua bagian, ada yang akhirannya bisa berubah, yaitu mu'rab, seperti yauman, lailan, syahron, sanatan, ini adalah mu'rab. Dan ada juga dzaraf yang mabni seperti amsi, idza, haitsu, al'ana, ini adalah dzaraf-dzaraf yang mabni, akhirannya itu tidak bisa berubah. Demikian yang bisa kita bahas, ya, dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat, ya, bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.